dan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu, dan kita akan menyelesaikan pada pagi hari ini prinsip yang ke-14 ya. Sudah sampai halaman 35. Ya. Satu Rahman dibaca. وغفر له ولنا ولمشايخنا ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور. الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنه فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بأنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء، ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه على أكثر السبل إلى أكثر السبل. بارك الله فيك. berapa? 87. Coba dibaca misalnya, Syekh. Secara ringkas ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam menyikapi keliruan ulama. Pertama, memastikan berita bahwa beliau benar-benar melakukan hal tersebut. Kedua, memastikan apakah perbuatan tersebut betul-betul keliru. Ini adalah tugas para ulama yang mumpuni ditanyakan kepada mereka. Ketiga, tidak mengikuti kesalahan ulama itu. Keempat, mencarikan alasan yang wajar guna memaklumi kesalahan tersebut. Kelima, berusaha menasihati beliau dengan halus dan rahasia, bukan dengan celaan apalagi di depan umum. Keenam, tetap menjaga reputasi beliau, kehormatannya tidak boleh dirusak dari hati kaum muslimin. Terkait masalah penghormatan terhadap ulama, ada hal yang perlu dihindari, yaitu sesuatu yang terlihat sebagai penghargaan namun sebenarnya berujung kepada penghinaan dan pelecehan. Contohnya berdesak-desakan di sekitar ulama hingga menyulitkannya dan mengakibatkan beliau terpaksa mengambil jalan yang susah. Ini poin yang sangat penting sekali terkait dengan prinsip yang ke-14, yaitu bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ulama melakukan kesalahan. Ulama di sini yang maksud masuk di dalamnya ustadz, ya, masuk di dalamnya dai, ya. Apa kiai? Apa ulama bisa salah? Bisa. Kenapa? Manusia. Betul. Karena ulama juga manusia. Jangankan ulama, para sahabat saja bisa salah. Ya. Itu sudah tabiat, sudah kodrat. Ya, manusia itu berbuat salah. Tapi kita harus pahami bahwa salahnya ulama dengan salahnya kita orang biasa, salahnya ulama dengan salahnya ahli maksiat itu beda. Cara kita menyikapinya beda. Kenapa demikian? Karena memang orangnya beda. Yang satu punya kemuliaan, kehormatan, ya, punya kedudukan, punya jasa, yang satunya tidak. Sehingga sikapnya pun beda. Ada berapa poin di sini? 6. Coba diulangi Mas Luka, yang pertama apa? Memastikan bahwa beliau benar-benar melakukan hal tersebut. Ini yang pertama. Yang pertama adalah memastikan berita bahwa beliau benar-benar melakukan itu. Kenapa dipastikan? Karena bisa saja beliau tidak melakukan, alias beritanya apa? Hoax. Hoax. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Betapa banyak berita yang kalau ditelusuri ternyata salah, tidak benar. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kalau ada orang fasik membaca berita, membawa berita, maka hendaklah bertabayyunlah. Apa Mas Abdurrahman bertabayyun? Tanya. Cross check, memastikan benar enggak beritanya itu. Jangan-jangan bukan beliau yang melakukan, jangan-jangan tetangganya. Jangan-jangan bukan beliau, jangan-jangan muridnya. Jangan-jangan anaknya yang melakukan itu. Kan sangat mungkin. Ini yang pertama. Jadi jangan buru-buru mengambil sikap saat kita mendengar berita. Mengambil sikap itu langsung kita putus hubungan kita dengan ulama tadi. Itu namanya mengambil sikap. Langsung kita hajar, kita diemin. Itu namanya mengambil sikap. Jangan. Pastikan dulu beliau melakukan itu atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, Mas Suka, diulangnya. Memastikan apakah perbuatan tersebut betul-betul keliru. Ini adalah tugas para ulama yang mumpuni. Kita tanyakan kepada mereka. Yang kedua, setelah kita yakin, oh ya betul, Ustadz Anu ngomong seperti itu. Betul nih. Yang kedua, setelah kita memastikan betul-betul beliau melakukan atau mengucapkan, maka kita pastikan yang kedua, itu keliru apa enggak? Jangan-jangan enggak keliru. Contoh, di masa pandemi ini, apa yang berubah di masjid? Jadi, softnya renggang. Padahal dulu kita biasanya rapat. Tarosu. Apa namanya tarosu? Rapatkan. Sudul kholal. Apa sudul kholal? Rapatkan celah. Sudul kholal, ya betul. Rapatkan celah. Ya. Jangan biarkan ada celah. Tahu-tahu sekarang kok kita malah bukan hanya renggang, tapi renggang banget jaraknya 1 meter, 2 meter. Ya. Pastikan dulu ketika kita akan menyikapi seorang ustadz, seorang ulama, bahwa itu salah. Pastikan dulu itu salah atau enggak. Ya. Karena bisa saja itulah yang benar dalam kondisi saat ini. Ya. Dalam kondisi saat ini. Kalau dalam kondisi normal, ya jelas kita kembalikan kepada asalnya, yaitu dirapatkan soft. Pastikan. Nah, untuk memastikan itu salah atau tidak, itu tugasnya siapa? Apa di situ masuk? Tugasnya siapa? Ulama yang mumpuni. Tanyakan kepada mereka. Jadi bukan ditanyakan kepada sesama jamaah pengajian, sama teman, bukan. Ustadz pun juga ilmunya terbatas. Tanyakan kepada ulama yang pandangan mereka itu jauh lebih luas dibandingkan kita. Ya. Ustadz punya ilmu, tapi ilmunya terbatas. Ustadz hafal hadis, tapi hadis yang dihafal tidak sebanyak para ulama. Ya. Para ulama itu ketika membahas sebuah hukum, itu bukan hanya berdasarkan 1, 2, 3 hadis. Ya. Tapi berdasarkan sekian banyak dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kemudian mereka juga ketika akan mengambil sebuah keputusan, fatwa, yang mereka jadikan bahan pertimbangan, selain Al-Quran, selain hadis, mereka juga mempertimbangkan kaidah-kaidah agama. Yang kaidah-kaidah itu juga diambil dari Quran dan hadis. Kemudian mereka juga mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Jadi para ulama kita, apalagi kayak lembaga ya, kalau sudah lembaga berarti satu atau dua orangnya, banyak ulama kumpul, itu namanya lembaga. Ya. Kalau di Indonesia contohnya Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kalau di Saudi contohnya Lajnah Daimah. Ya. Fatwa, Dewan Fatwa Saudi. Itu mereka itu ketika akan mengeluarkan fatwa, itu mereka berijtihad bareng-bareng. Kira-kira peluang salah ijtihadnya satu orang dengan ijtihadnya sekelompok orang yang duduk bareng, peluang salahnya lebih besar yang mana? Sendiri. Karena kalau sendiri dia merasa benar, pasti benar, gak ada yang negur. Ya. Dan ilmu dia ya segitu-gitu aja. Dia paling cuma menguasai di bidang akidah misalnya. Tapi dia kurang kuat dalam bidang fikih. Dia kurang kuat dalam bidang hadis. Tapi kalau satu lembaga, ya, di dalamnya ada ahli fikih, ada ahli apa? Quran. Ada ahli hadis, ada ahli akidah, ada ahli ini. Kumpul saling melengkapi. Ketika keluar fatwa, ini benar atau salah, maka jelas kita lebih tenang hati kita, ya, untuk menerima fatwa mereka daripada menerima fatwa satu atau dua ustaz biasa. Atau tiga. Atau tiga sekalipun. Ya. Ini yang kedua, memastikan apakah perbuatan itu keliru atau tidak. Yang ketiga, apa masukkan? Tidak mengikuti kesalahan ulama itu. Kalau sudah dipastikan itu benar-benar salah, maka jangan diikuti. Jadi nggak boleh beralasan, ah ustadznya juga gitu. Misalnya, ada ustadz merokok misalnya. Salah apa keliru? Keliru. Jangan kemudian, loh kamu kenapa ngerokok? Loh ustadz anu juga ngerokok? Nggak boleh kayak gitu. Jangan diikuti. Kalau salah, katakan salah, jangan diikuti. Sudah. Mas Usama yang keempat. Mencarikan alasan yang wajar. Mas Usama. Mencari alasan yang wajar guna memaklumi kesalahan. Ya, mencarikan alasan yang wajar. Mencarikan alasan yang wajar. Apa alasannya? Uzurnya apa beliau berbuat seperti itu? Ya kayak tadi lah, misalnya. Masalah apa tadi? Masalah merenggangkan soft. Punya alasan enggak beliau? Ya. Jadi jangan merasa kita benar, kita pasti benar. Mungkin saja beliau juga punya alasan. Carikan alasannya kira-kira apa? Yang masuk akal, yang wajar. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak belajar, kita tidak baca, kita tidak tanya kepada beliau. Ya. Oh ternyata beliau mengikuti pendapat mayoritas ulama, empat imam madhab yang mengatakan bahwa merapatkan shaf itu hukumnya sunnah menurut ulama empat madhab. Madhab siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Menurut empat madhab, shaf merapatkan shaf ketika sholat itu hukumnya sunnah. Nah itu kan khilaf ulama. Masa kita disuruh beribadah dengan khilaf ulama? Bukan. Ulama ketika berbeda pendapat, mereka punya dalil atau tidak? Punya. Ya, contoh misalnya ada hadis yang mengatakan bahwa meluruskan atau merapatkan shaf itu termasuk min husni shalah. Min husni as-shalah. Husni itu adalah kebaikan. Ya. Min tamamis sholah. Tamam itu artinya kesempurnaan. Kesempurnaan itu berarti tidak bersifat wajib. Ya. Kalau wajib itu berarti rukun, ya. Wajib, ya, itu berarti harus. Kalau harus itu berarti rukun, wajib. Nabi SAW cuma mengatakan dalam tanda kutip di sini, min tamamis sholat, termasuk kesempurnaan sholat. Ya. Min husnis sholat, termasuk kebaikannya sholat. Ya. Dari sini kemudian, mayoritas ulama berpendapat bahwa merapatkan shaf itu hukumnya sunnah. Nah sekarang Nabi tanya, kalau sesuatu yang sunnah ditinggalkan, sholatnya sah atau tidak? Tetap sah. Ya. Tetap sah. Karena itu bukan termasuk rukun, bukan juga termasuk wajib. Ini namanya mencarikan alasan. Ya. Mencarikan uzur. Tapi saya berpendapat ini hukumnya wajib. Itu kan pendapat kamu. Tapi kan ada ulama. Sama. Ini juga ada ulamanya. Yang mengatakan wajib siapa? Ibn Hazm Al-Zahiri. Salah satu ulama. Ya. Sedangkan yang mayoritas mengatakan apa? Sunnah. Abi pribadi lebih cenderung kepada yang mengatakan wajib. Tapi sesuatu yang wajib itu bisa ditinggalkan ketika ada uzur. Contohnya apa? Sekarang. Contohnya apa? Sesuatu yang wajib bisa ditinggalkan karena uzur. Ya. Wudu. Bisa nggak ditinggalkan? Bisa, ketika ada uzur. Apa uzurnya? Nggak ada air. Nggak ada air. Terus? Timitis. Sakit. Kalau kena air? Tambah parah. Parah, misalnya ada orang terluka bakar. Kalau kena air gimana? Berbuh. Wah, banyak. Dia tinggalkan wudu. Ya. Yang itu suatu kewajiban. Karena ada uzur. Ya. Ini namanya mencarikan alasan, mencarikan uzur sama orang yang berbeda pendapat dengan kita. Menurut kita salah, tapi ternyata mereka juga punya argumen. Ini namanya meluaskan cakrawala. Berpikir cakrawala keilmuan. Ya. Tidak seperti katak di dalam apa? Apa Mas Abdurrahman? Tahu istilah itu? Tidak seperti katak di dalam tempurung. Ya. Ini adalah perumpamaan di dalam bahasa Indonesia. Katak dalam tempurung itu adalah orang yang wawasannya sempit. Katak itu menganggap dunia itu hanya seluas apa? Tempurung. Tahu tempurung enggak, Mas? Apa tempurung? Kelapa. Iya, bagus, Mas. Kelapa, kemudian ada tempurungnya. Katak masuk situ. Apa yang terjadi? Kataknya pikir dunia itu cuma seluas tempurung. Jangan seperti itu. Luaskan wawasan kita, baca, ya, telaah, diskusi. Baik. Yang kelima, Mas Usama. Kelima, berusaha menasehati. Dan cara menasehatinya itu yang halus. Rahasia. Rahasia itu maksudnya gimana? Tidak dijabri. Iya, rahasia itu artinya jabri. Tidak di depan. Iya, jabri itu ya langsung hubungi via WA. Bukan dinasehati di depan umum di pengajian. Ustaz anu ini gimana? Ya. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ya, jangan. Kamu waras apa enggak sih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini lagi ngomong sama siapa ini? Lagi ngomong sama ustaz, lagi ngomong sama ulama. Ulama besar, sama syekh. Ya. Yang lembut, marifku fi syai'in illa zana. Kelembutan itu selalu menghiasi, bikin sesuatu jadi indah. Yang lembut, rahasia, jangan di depan umum. Kajian depan umum disebarkan di medsos, jangan, bukan seperti itu caranya. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, Mas Sama. Tetap menjaga reputasi beliau, kehormatannya tidak boleh dirusak dari hati kaum muslimin. Ya, tetap menjaga reputasi beliau. Apa reputasi itu? Nama baik. Ya. Jangan kemudian lantas karena berbeda pendapat gitu langsung jangan ngaji sama sana. Ya. Gak boleh ngaji ke sana, tinggalkan. Gak boleh seperti itu. Ya, sesat. Gak boleh. Tetap kita harus menjaga karena beliau ulama. Beliau itu ustaz yang punya jasa besar. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan la takun aunan lisyaitani ala akhik. Jangan kamu bantu setan. Jangan kamu bantu setan. Ketika ada ustaz melakukan sesuatu yang menurut kita salah, kemudian gara-gara satu kesalahan itu yang menurut kita salah padahal belum tentu salah, kita katakan umat jangan ngaji ke sana. Siapa yang senang? Setan. Ya. Kenapa setan senang? Karena umat jauh dari ulama. Setan yang paling senang itu. Ya. Kalau mungkin kalau ada tepuk tangan, mungkin setannya tepuk tangan. Saya nggak tahu, Ustaz. Abi nggak tahu setan bisa tepuk tangan atau tidak. Setan yang senang itu. Ya. Karena satu persatu Ustaznya dijauhkan dari ulama. Dijauhkan dari umat. Ya. Ini. Terakhir, Mas Anjasya, terkait masalah? Terkait masalah penghormatan terhadap ulama, ada hal yang perlu dihindari, yaitu sesuatu yang terlihat sebagai penghargaan, namun sebenarnya berujung kepada penghinaan dan pelecehan. Contohnya, berdesak-desakan di sekitar ulama hingga menyulitkan dan mengakibatkan beliau terpaksa mengambil jalannya. Ini adalah hati-hati nih. Kadang-kadang kita pikir kita menghormati ulama, tapi ternyata melecehkan. Contohnya apa? Ulamanya lagi jalan, kita langsung apa? Merubung. Ya. Karena kita pengen menghormati, pengen tanya, pengen apa? Kasian. Walaupun kelihatannya menghormati, tapi akhirnya melecehkan. Kenapa? Ya mungkin topinya lepas, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Ya terus kalau misalnya ada yang pegangan sarung gimana? Atau karena saking susahnya jalan, akhirnya keserimpang itu apa ya? Kesandung. Kesandung akhirnya jatuh, gimana coba? Ya. Jangan, ya, kita menghormati yang wajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini agak panjang karena pembahasannya memang penting banget. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.